Amma ba'd. Ikhwana fi din, a'azakumullah. Insyaallah kita lanjutkan pembahasan kitab Fathul Majid, Syarah Kitab Tauhid. Pembahasan kita sampai penjelasan nama Allah Subhanahu wa Ta'ala Ar-Rahman dan Ar-Rahim. Telah kita jelaskan bahwasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala memiliki nama-nama yang indah dan sifat-sifat yang mulia, di mana setiap nama-nama Allah Subhanahu wa Ta'ala mengandung sifat-sifat yang mulia. Seperti halnya Al-Alim. Nama Allah Subhanahu wa Ta'ala Al-Alim, Maha Mengetahui, mengandung sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu mengetahui segala sesuatu. Begitu juga As-Sami', Allah Maha Mendengar, mengandung sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala mendengar segala sesuatu. Al-Basir, Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha Melihat, mengandung sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala melihat segala sesuatu. Nah, begitu juga di antara nama-nama Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah Ar-Rahman dan Ar-Rahim. Telah kita jelaskan ucapan-ucapan para ulama membedakan antara Ar-Rahman dan Ar-Rahim. Ada yang berpendapat kalau Rahman ini kepada semua makhluknya. Adapun Rahim hanya kepada orang-orang yang beriman. Ada juga yang berpendapat bahwasannya Rahman ini di akhirat dan dunia. Adapun Rahim khusus di akhirat saja. Nah, kita lanjutkan. Wa qala rahimahullahu ta'ala, berkata Ibn Qayyim Az-Zawjiyah rahimahullahu ta'ala, dalam kitabnya Badayul Fawaid, Ar-Rahman dalun ala sifatil qa'imati bihi subhanahu. Ar-Rahman ini menunjukkan kepada sifat yang tegak dengannya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ar-Rahim, adapun Ar-Rahim, dalun ala ta'alluqiha bil marhum, menunjukkan keterkaitannya kepada yang dirahmati. Ringkasnya, Ar-Rahman ini merupakan nama Allah Subhanahu wa Ta'ala yang di dalamnya mengandung sifat rahmah, tapi sifat dzatiyah, sifat yang tegak pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang terus ada pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adapun Ar-Rahim mengandung sifat rahmah yang sifatnya fi'liyah. Kalau sifat fi'liyah berkaitan dengan objeknya, kepada siapa Allah Subhanahu wa Ta'ala menyayangi. Nah, Ini di antara makna Ar-Rahman dan Ar-Rahim disebutkan oleh Ibnu Qayyim Az-Zawjiyah rahimallahu taala. Kalau Ar-Rahmah, sifat rahmah dari nama Ar-Rahman, ini sifatnya zatiyah. Tapi kalau rahmah dari nama Ar-Rahim, ini sifat fi'liyah. Akan kita jelaskan lebih lanjut lagi nanti sifat zatiyah dan sifat fi'liyah. Ini dibahas dalam pembahasan berkaitan dengan akidah al-asma wa sifat. Nah, sifat-sifat Allah subhanahu wa ta'ala, ada sifat dhatiyah, ada sifat fi'liyah. Yang jelas berkaitan dengan pembahasan kita tentang Ar-Rahman dan Ar-Rahim. Ibn Qayyim mengatakan Ar-Rahman, ini sifat yang tegak pada Allah subhanahu wa ta'ala. Ya, mengandung sifat zatiyah, tidak berkaitan dengan objek. Tapi kalau rahim, sifat fi'liyah, ya, berkaitan dengan objek yang disayanginya. Wa idza aradta fahma hada fata'ammal qawlahu ta'ala. Dan apabila engkau menginginkan paham terhadap masalah ini, perhatikan firman Allah subhanahu wa ta'ala. Wa kana bil mu'minina rahima. Allah subhanahu wa ta'ala menyayangi orang-orang yang beriman. Ya. Disebutkan dengan lafad rahim. Ya. Dan disebutkan objeknya, yaitu orang-orang beriman. Wa kana bil mu'minina rahima. Allah subhanahu wa ta'ala maha menyayangi orang-orang yang beriman. Dalam surah At-Taubah, innahu bihim ra'ufur rahim. Sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala maha lembut, maha pengasih dan penyayang, bihim, kepada orang-orang yang beriman. Disebutkan objeknya, kepada siapa Allah subhanahu wa ta'ala menyayangi. Ya. Dengan menggunakan kata rahim. Nah, sehingga Al-Imam Ibnu Qayyim menyebutkan tadi, kalau rahim dalun ala ta'alluki habil marhum. Kata rahim menunjukkan kepada keterikatannya, keterkaitannya dengan siapa yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Walam yaji qad rahmanu bihim. Dan tidak datang dalam ayat tersebut dengan menggunakan kata rahman. Misalkan, wa kana bil mu'minina rahman. Tidak. Atau, innahu bihim ra'uhu rahman. Tidak. Ya. Tidak menggunakan kata rahman. Rahman. Kepada orang-orang yang disayangi Allah subhanahu wa ta'ala. Tapi menggunakan kata rahim. Nah. Waqala, dan juga masih disebutkan oleh Ibn Qayyim dalam kitab Balaghul Fawaid, inna asma'a rabb ta'ala hiya asma'un wa nu'ut. Sesungguhnya nama-nama rabb Allah subhanahu wa ta'ala merupakan nama-nama dan sifat-sifat. Dan artian di setiap nama Allah itu mengandung sifat-sifatnya. Telah kita jelaskan tadi. Ya. Allah subhanahu wa ta'ala memiliki nama al-alim. Mengandung sifat. Yaitu Allah mengetahui. Nama Allah subhanahu wa ta'ala al-basir. Mengandung sifat. Yaitu Allah subhanahu wa ta'ala melihat. Al-khaliq. Maha menciptakan, mengandung sifat. Allah menciptakan semua makhluknya. Yaitu ar-razzaq. Maha pemberi rezeki. Mengandung sifat Allah subhanahu wa ta'ala. Yarzuku man yasha. Allah subhanahu wa ta'ala memberikan rezeki kepada orang yang Allah kehendaki. Nah. Ini yang harus kita pahami. Setiap nama-nama Allah subhanahu wa ta'ala itu merupakan nama-namanya dan juga mengandung sifat-sifatnya. Al-asma'ul husna wa sifatul ula. Nama-nama yang indah dan sifat-sifat yang agung. Fa'innaha dalatun ala sifati kamalihi. Sesungguhnya, nama-nama Allah subhanahu wa ta'ala itu menunjukkan kepada sifat kesempurnaan Allah subhanahu wa ta'ala. Fala tunafi fiha bainal alamiyah wal wasfiyah. Tidak bertolak belakang, tidak saling menafikan pada nama-nama Allah subhanahu wa ta'ala itu antara namanya dan sifatnya. Tidak saling menafikan. Beda halnya dengan manusia. Manusia misalkan ada namanya Rahim, penyayang, tapi sifatnya kejam pada orang lain. Misalkan sifatnya suka menzalimi orang lain. Atau mungkin ada manusia namanya Basir, tapi ternyata sifatnya dia tidak bisa melihat, mungkin buta dan semisalnya. Bisa jadi saling menafikan antara nama dan sifatnya. Atau orang namanya alim, tapi ternyata dia kurang berpengetahuan. Bodoh misalkan dan semisalnya. Ini pada makhluk. Kadang-kadang nama dan sifatnya saling menafikan, saling bertolak belakang. Adapun pada diri Allah subhanahu wa ta'ala, tidak saling bertolak belakang, tidak saling menafikan nama dan sifat-sifatnya. Ar-Rahmanu ismu ta'ala wa wasfuhu. Ar-Rahman merupakan nama Allah subhanahu wa ta'ala dan sifat Allah subhanahu wa ta'ala. Allah Maha Pengasih. Dan juga sifat Allah subhanahu wa ta'ala mengasihi. Famin haitsu huwa sifah jara tabi'an li ismillah. Maka dilihat dari sisi Ar-Rahman ini sebagai sifat juga mengandung sifat, maka hadir mengikuti nama Allah subhanahu wa ta'ala. Dilihat dari sisi sifat, maka hadir mengikuti nama Allah subhanahu wa ta'ala. Wa min haitsu huwa ismun warada fil Qur'ani ghairu tabi'in. Dan dilihat dari sisi Ar-Rahman ini sebagai nama Allah subhanahu wa ta'ala, ada dalam Al-Quran ghairu tabi'in, tanpa menginduk. Bal warada al-ismul alam. Akan tetapi datang sebagai nama saja, tanpa disebutkan siapa yang dirahmatinya. Nah, Ar-Rahmanu alal arsyistawa. Faqali ta'ala dalam surah Toha, Ar-Rahman, Allah subhanahu wa ta'ala, yang maha pengasih, beristiwa, meninggi, menaik di atas arsnya. Coba kita perhatikan antara kata Ar-Rahim dengan Ar-Rahman. Kalau Ar-Rahim sebutkan objeknya. Kepada siapa Allah subhanahu wa ta'ala mengasihi? Wa kana bil mu'minin. Sebutkan orang beriman. Wa kana bil mu'minina rahima. Begitupun sifat rahim. Tadi sebutkan innahu bihim ra'ufur rahim. Sebutkan objeknya bihim. Sesungguhnya kepada mereka Allah subhanahu wa ta'ala bersifat lembut, berlemah lembut, mengasihi dan menyayangi mereka. Ini kata rahim. Tapi kalau kata Ar-Rahman, Allah subhanahu wa ta'ala sebutkan tanpa menginduk. Tanpa disebutkan kaitannya dengan yang dirahmatinya. Seperti contohnya Ar-Rahmanu al-Arsistawa. Dia disebutkan kepada siapa? Dia disebutkan objeknya. Nah, hanya disebutkan sebagai nama Ar-Rahman, Zat yang Maha Penyayang. Beristiwa, meninggi, menaik di atas arsnya. Dia sebutkan. Ya, merahmati siapa? Dia sebutkan. Ya. Intaha mulakhasan. Selesai, secara ringkas. Apa yang disebutkan oleh Ibn Qayyim Az-Zawjiyah rahimahullah ta'ala. Intinya, yang ini dijelaskan oleh Ibn Qayyim Az-Zawjiyah rahimahullah ta'ala, bahwasanya Ar-Rahman ini merupakan sifat yang tegak pada Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak terkait dengan siapa yang dirahmatinya. Tapi sifat yang tegak pada Allah subhanahu wa ta'ala. Tapi kalau Ar-Rahim, sifat yang menunjukkan keterkaitan kepada yang dirahmatinya. Yeah. Ini ada perbedaan antara Rahman dan Rahim. Yeah. Selain perbedaan-perbedaan yang kita sebutkan sebelumnya. Kalau Rahman, yeah, ini di akhirat dan di dunia. Tapi kalau Rahim, di akhirat saja. Ada juga yang mengatakan Rahman kepada semua makhluknya. Sementara Rahim khusus kepada orang-orang yang beriman. Nah, di antara perbedaan antara Rahman dan juga Rahim. Qala musannifu rahimahullahu ta'ala. Alhamdulillah. Berkata al-musannif, siapa musannif? Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu ta'ala. Setelah beliau memulai kitabnya dengan Bismillahirrahmanirrahim, kemudian beliau mengucapkan alhamdulillah. Nah, telah kita jelaskan makna Bismillahirrahmanirrahim. Nah, tentang lafzul jalalah Allah subhanahu wa ta'ala telah kita jelaskan, dan juga makna Ar-Rahman Ar-Rahim. Yeah. Dan disunahkan memulai tulisan, memulai surat atau kitab dengan bacaan Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Di antara hikmahnya sebagai isti'anatan Bismillah. Meminta pertolongan dengan nama Allah subhanahu wa ta'ala. Dan juga tabarukan Bismillah. Mencari keberkahan dengan menyebut nama Allah subhanahu wa ta'ala. Ya. Dan yang paling utama juga mengikuti sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dikarenakan Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika menulis surat-surat kepada para raja dimulai dengan Bismillahirrahmanirrahim. Min Muhammadin Rasulillah ila Adimirhum misalkan. Ya. Bismillahirrahmanirrahim dari Muhammad sallallahu alaihi wasallam utusan Allah Subhanahu wa taala kepada raja Romawi. Dan misalnya dimulai dengan Bismillahirrahmanirrahim. Dan juga ini merupakan sunanul anbiya, sunnahnya para nabi. Seperti hanya Nabi Sulaiman alaihissalam ketika menulis surat kepada Malakatus Saba, Ratu Saba, dimulai dengan Bismillahirrahmanirrahim. Innahu min Sulaiman wa innahu Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Ini sunnah memulai tulisan, ya, atau surat dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Adapun Bismillahirrahmanirrahim apakah masuk ke dalam surah Al-Fatihah atau tidak? Khilaf di antara para ulama. Yang jelas Bismillahirrahmanirrahim ini merupakan ayatun mustaqillah, ayat yang menyendiri, yang diturunkan untuk membedakan antara surah-surah yang lainnya. Nah, lifasli bainas surah, ya, untuk membedakan di antara surat-surat. Ulama sepakat Bismillahirrahmanirrahim termasuk ayat dalam surah An-Naml. Ya, seperti tadi, innahu min Sulaiman wa innahu Bismillahirrahmanirrahim. Sepakat. Bismillahirrahmanirrahim salah satu di antara ayat dalam surah An-Naml. Dan ulama sepakat Bismillahirrahmanirrahim bukan sebagian ayat dari surah Al-Bara'ah, surah At-Taubah. Surah At-Taubah tidak dimulai dengan Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Ini persisian, Bismillahirrahmanirrahim apakah ayat dari setiap surat? Ya. Maka jawabannya, Bismillahirrahmanirrahim bukanlah ayat dari setiap surat. Ya. Akan tetapi, Bismillahirrahmanirrahim merupakan ayat yang mustaqillah, ayat yang menyendiri. Ya. Untuk memisahkan antara surat-surat yang lainnya. Pindah surat yang lain, dimulai lagi dengan Bismillahirrahmanirrahim. Ayat yang menyendiri. Ya. Yang juga jadi persisihan, apakah Bismillahirrahmanirrahim ini masuk ke dalam ayat dalam surah Al-Fatihah atau tidak? Khilaf dan para ulama tentang masalah ini. Nah, pendapat yang kuat, wallahu a'lam, ya, bukan termasuk ayat dalam surah Al-Fatihah, akan tapi ayatun mustaqillah, ayat yang menyendiri. Ya. Tapi tetap dibaca ketika sholat. Nah, ya. Ketika membaca Al-Fatihah tetap dibaca. Nah. Yang jelas khilaf di antara para ulama tentang masalah ini. Kemudian setelah menjelaskan Bismillahirrahmanirrahim, ya. Sahih kitab, penyarah kitab At-Tauhid ini Syekh Abdul Rahman bin Hasan Al-Syekh rahimallahu taala mulai menjelaskan makna alhamdulillah. Ya. Syarahnya wa ma'nahu as-sana bil kalami al-jami'. Makna alhamdulillah adalah as-sana, pujian, sanjungan. Bil kalam dengan ucapan al-jamil, secara indah, secara bagus. Ala wajhi ta'dim, dalam bentuk mengagungkan. Ini makna alhamdu. Ya. Makna hamd. Artinya pujian, sanjungan. Ya. Dengan ucapan secara bagus, secara indah. Dalam bentuk pengagungan. Nah. Disebutkan oleh ulama yang lainnya. Alhamd. Alhamdu ini merupakan pujian tapi apabila berulang-ulang. Adapun kalau tidak berulang-ulang. Maka. Ini bukanlah as-sana, pujian sanjungan. Kenapa kata sana ini diambil dari kata as-sanyi, yang artinya menggabungkan. Nah, menggabungkan kalau kita istilahkan dalam lafad atau kata, ada kata yang sifatnya musanna. Yang menunjukkan dua, bukan satu tapi berulang-ulang. Nah, ketika Allah Subhanahu wa taala dalam bahasa mengatakan, nah, ketika hamba mengatakan alhamdulillahirabbil alamin, Allah mengatakan hamadani abdi. Hamba-Ku memujiku. Dan apabila hamba mengucapkan Ar-Rahmanur Rahim, Allah mengatakan asna alayya abdi. Hamba-Ku menyanjungku. Ini apabila berulang-ulang pujian disebut dengan sana. Ya. Yang jelas intinya, nah, alhamdulillah juga ini mengandung pujian. Pujian dengan ucapan secara indah, secara bagus dalam bentuk mengagungkan. Pamuruduhu al-lisan wal-qalbu. Sumber keluarnya pujian ini ada lisan dan hati. Nah, walaupun sebagian ada yang mengkhususkan secara lisan, kalau pujian sifat secara lisan. Tapi pensyarah kitab ini lebih condong bahwasannya sumber keluarnya pujian ini al-lisan wal qalbu. Lisan dan juga hati. Wasyukru yakunu bil lisan wal jinan wal arkan. Sementara syukur ya, ini dengan lisan, dengan hati dan anggota badan. Pensyarah kitab beliau membedakan antara alhamdu wasyukru. Antara alhamd, pujian, dengan syukur. Ya. Kalau pujian tadi sumber keluarnya itu lisan dan hati. Sementara syukur sumber keluarnya itu dengan lisan, kemudian juga hati dan anggota badan. Ya. Dan ini yang disebutkan oleh Ibnu Qayyim Az-Zawjiyah rahimallahu taala tentang arkanus syukur. Rukun-rukun syukur. Ya. Syukur dengan lisan, dengan menyanjung memuji Allah Subhanahu wa taala, atau dengan menyebut-nyebut kenikmatan yang Allah berikan kepadanya. Wa amma bi ni'mati rabbika fa hadis. Dan kepada nikmat Rabbmu ceritakanlah, sebutkanlah. Ya, tapi bukan dalam rangka menyombongkan diri. Ya, kita menyebutkan nikmat Allah Subhanahu wa taala, misalkan dulu saya dalam keadaan bodoh, alhamdulillah. Sekarang sudah paham tentang ilmu, sudah paham tentang agama. Ya. Tidak mereka menyebut-nyebut nama Allah Subhanahu wa taala, bukan dalam mereka menyombongkan diri. Nah, dulu saya dalam keadaan fakir, miskin, tapi alhamdulillah sekarang Allah berikan kecukupan, misalkan. Ya, termasuk di antara bentuk syukur, ya, dengan menyebut-nyebut nikmat Allah Subhanahu wa taala. Nah, atau dengan mengucapkan kalimat-kalimat pujian, sanjungan kepada Allah. Alhamdulillah. Nah, alladhi bini'matihi tatimus solihat. Dan pujian-pujian yang lainnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan juga syukur ini dengan hati. Di antara rukun-rukun syukur. Al-i'tiraf, mengakui, menyadari semua kenikmatan yang dia dapatkan itu dari Allah Subhanahu wa taala. Ini bentuk syukur dengan hati. Wa ma bikum min ni'matin fa min Allah. Dan apa saja di antara kenikmatan-kenikmatan yang diberikan kepada kalian, semuanya dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Bukan hanya sekedar warisan dari nenek moyangnya. Bukan hanya sekedar dikarenakan kepintaran dan kecerdasannya atau kekuatannya. Tapi semuanya dari Allah Subhanahu wa taala. Menyadari itu semuanya. Setiap kenikmatan dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan yang ketiga, rukun syukur itu arkan, dengan perbuatan anggota badan. Ya. Nah. Di antara bentuk syukur dengan anggota badan, dengan memperlihatkan asar dari nikmat Allah Subhanahu wa taala. Ini termasuk di antara bentuk syukur yang anggota badan. Ya. Nah, ayyura asaru nikmati. Diperlihatkan asar. Ya, asar itu pengaruh atau dampak dari nikmat Allah Subhanahu wa taala tersebut. Misalkan dia orang yang Allah berikan kecukupan. Ya. Maka di antara bentuk syukur dia menampakkan, nah, apa yang Allah Subhanahu wa taala anugerahkan kepadanya. Ya, mungkin pakaiannya layak. Jangan sampai dia beri kecukupan oleh Allah Subhanahu wa taala, pakaiannya bolong-bolong, cumpang-samping, lain sebagainya. Ini kurang dalam mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala. Nah, ya. Allah berikan kecukupan, ya dia pakai pakaian yang layak. Nah. Ya. Dan juga tentunya yang paling utama di antara bentuk syukur dengan anggota badan adalah beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Menjadikan sarana kenikmatan-kenikmatan tersebut dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau beribadah, melaksanakan qiyamul lail, salat malam, hatta tatabattarat qadamah, sampai bengkak-bengkak kakinya. Kemudian ditanya oleh Aisyah radhiyallahu taala anha, "Ya Rasulullah, lima fa'alta hada? Wa qad ghafara Allahu laka ma taqaddama min dambika wa ma ta'akhkhar." Wahai Rasulullah, kenapa engkau melakukan ini? Ibadah sampai luar biasa. Salat malam sampai lama sekali, bengkak-bengkak kakimu. Ya. Yeah. Kenapa engkau melakukan ini? Padahal Allah Subhanahu wa taala telah mengampuni dosa-dosamu yang telah berlalu dan yang akan datang. Rasulullah menjawab, "Afala uhibbu an akuna abadan syakura?" Tidakkah pantas aku ingin menjadi hamba yang bersyukur? Ini menunjukkan bahwasanya ibadahnya Nabi SAW itu sebagai wujud syukurnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini menunjukkan bahwasanya di antara rukun-rukun syukur dengan anggota badan. Ya, jadi beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan juga Allah mengatakan i'malu ala Dawud syukra. Wahai keluarga Dawud, beramallah kalian sebagai bentuk syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi syukur itu tidak cukup diucapkan saja. Ya, alhamdulillah, ya itu termasuk di antara bentuk syukur. Tapi tidak cukup diucapkan saja. Selain diucapkan, juga dalam hatinya mengakui itu semua nikmat Allah Subhanahu wa taala. Dan juga ya, diwujudkan dengan anggota badan sebagai bentuk syukur ya, kepada Allah Subhanahu wa taala. Memanfaatkan kenikmatan-kenikmatan yang Allah berikan sebagai sarana untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Hartanya misalkan jadikan sarana untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga anggota badannya, matanya, telinganya, tangan, kaki dan sebagainya. Ini kenikmatan dari Allah Subhanahu wa taala. Yang dapat bersyukur menjadikannya sebagai sarana untuk beribadah dan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini namanya syukur. Ya. Bil lisan wal jinan wal arkan. Fahuwa a'ammu minal hamdi muta'alliqan wa ahassu sababan. Syukur ini lebih umum dibandingkan dengan alhamd. Dibandingkan dengan pujian secara keterkaitannya. Ya. Dilihat dari sisi keterkaitannya, maka syukur ini lebih umum. Wa ahassu sababan. Dan dilihat dari sisi sebab, syukur ini lebih khusus dibandingkan dengan alhamdu. Kenapa? Li'annahu yakunu fi muqabalatin ni'mah. Dikarenakan syukur ini ya, dalam rangka membalas kenikmatan, merespon suatu kenikmatan. Nah, ini syukur. Ya, syukur nikmah, bersyukur terhadap kenikmatan-kenikmatan. Nah, walhamdu adapun alhamdu a'ammu sababan, lebih umum sebabnya. Wa khassu mauridan, dan lebih khusus sumbernya. Ya. Kenapa? Li'annahu yakunu fi muqabalatin ni'mah wa ghairiha. Dikarenakan hamd, pujian ini ya, yakunu fi muqabalatin ni'mah wa ghairiha, dalam rangka membalas kenikmatan atau merespon kenikmatan dan juga selain daripada kenikmatan. Dia memuji, menyanjung Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini bedanya dengan syukur. Kalau syukur ya, dalam rangka membalas, merespon kenikmatan, dia bersyukur. Nah, kalau alhamdu, pujian sanjungan, ya, sebabnya lebih umum. Bisa dalam rangka membalas kenikmatan, atau yang lainnya. Babainahuma umumun wa khususun wajhi. Maka di antara keduanya, antara syukur dan hamd ini, ada sisi umum dan khusus dalam suatu sisi. Ya. Kalau dilihat dari keterkaitannya, ya, maka syukur itu lebih umum daripada hamd. Ya. Kenapa dikatakan syukur itu berkaitan dengan lisan, berkaitan dengan hati, berkaitan dengan anggota badan. Ya. Sementara alhamdu hanya berkaitan dengan lisan dan hati saja. Ya. Sehingga syukur lebih umum daripada hamd dilihat dari sisi keterkaitannya. Adapun dilihat dari sebabnya, syukur lebih khusus dibandingkan alhamdu. Kenapa? Dikarenakan syukur itu sebabnya dalam rangka membalas, merespon kenikmatan. Ya. Adapun alhamdu, ya, sebabnya dikarenakan membalas kenikmatan atau yang lainnya. Sehingga hamdu lebih umum daripada syukur dilihat dari sisi sebabnya. Yajtami'ani fi madatin wa yanfaridu kullu wahidin anil akhar fi madatin. Keduanya berkumpul pada suatu keadaan dan setiap salah satu di antara keduanya berpisah pada keadaan yang lain. Nah, ini makna syukur dan alhamdulillah. Ya. Selesai pembahasan makna alhamdulillah. Ya. Dan alhamdulillah ini suatu yang dianjurkan, ya, dihasung. Nah, khususnya ketika kita tadi mendapatkan kenikmatan, ya, mengucapkan alhamdulillah. Ya. Dan juga ketika kita selesai melakukan suatu perbuatan. Nah, sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, innallaha la yardu 'anil 'abdi. Ya. Ya'kulu aqlatan fayahmaduhu 'alaihi. Wa yashrabu syurbatan fayahmaduhu 'alaihi. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala ridha kepada seorang hamba yang dia makan suatu makanan kemudian dia memuji Allah Subhanahu wa taala. Nah, mengucapkan alhamdulillah. Dan juga dia minum minuman kemudian dia memuji Allah Subhanahu wa taala. Ya, sebagai kalimat pujian, sanjungan kepada Allah. Alhamdulillah, segala puji lillah hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Nah. Alhamdulillah. Insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan yang lain. Subhanakallah bihamdik. Asyadu an la ilaha ila anta. Astagfiruka wa atubu ilaih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.